pula bernyanyi berdansa dalam lagu ini. Goyangkanlah badanmu, hilangkan malumu, satukan angan-anganmu, irama musik yang menyatu. Hey Bob, marilah bermimpi, tuanglah jenuh pikiranmu. Marilah kita santai bernyanyi bari bunda. Satukan angan-anganmu, irama musik yang menyatu. Terbawalah semua, terbawa dalam musik. Bernyanyilah semua, bernyanyi yang energi. Bob, tidaklah kau dengar teman-teman bercanda. Semua ikut santai bernyanyi bari buri-buri bau. Oh yeah. Satu kalang-alanganmu, irama musik yang menyatu. Semua terbawa dalam musik. Oh, bernyanyilah semua, bernyanyi yang energik. Oh. Bob, tidaklah kau dengar teman-teman sedang bercanda. Semua ikut santai bernyanyi bari. Satu kalang-alanganmu, irama musik yang menyatu. Satu kalang-alanganmu, irama karangan-karanganmu, irama musik yang menyatu. Oh.